Mitra Bisnis, jajak pendapat Kompas pada periode Januari 2010 hingga Oktober 2013 menghasilkan makin terpuruknya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja kementerian di periode pemerintahan Presiden SBY. Dari survei ini terlihat 83% tidak puas dengan masalah penegakan hukum, 60% pada Kementerian Pertanian, dan 80% pada masalah perekonomian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda soal ini? Dalam jilid kedua ini saya rasa performa dari pemerintahan SBY tidak lebih bagus dari yang jilid satunya. Dan memang memburuk. Keadaan ekonomi terutama, kalau dengan bahasa yang agak lebih jelas, meskipun tidak enak didengar, itu kan babak belur. Kita benar-benar semakin tidak berdaya. Secara keseluruhan mulai rakyatnya dan pemerintahannya. Ketergantungan kita juga kepada pihak asing, baik asing di luar negeri maupun asing yang sudah dalam negeri, juga semakin besar. Dari sudut pengendalian, sepertinya pemerintah sudah tidak berdaya apa-apa. Harga-harga ini akan cenderung melambung terus. Pendapatan penghasilan masyarakat secara real cenderung menurun. Terdampak rakyat papan bawah, inflasi juga semakin menaik. Kendali terhadap rupiah juga sudah pemerintah praktis sudah semakin berat. Ketergantungan pada bahan yang paling utama ini sekarang adalah pangan dan energi. Kita juga sudah sangat bergantung ya kepada asing untuk pangan dan energi. Karena dua-duanya harusnya kita itu tidak perlu bergantung. Neraca, kalau dulu kita itu hanya defisit di APBN, sekarang itu sudah semuanya. APBN kita defisit, perdagangan, neraca perdagangan kita defisit. Artinya yang tidak biasa, yang sudah 40 tahun selalu ekspor kita itu lebih besar dari impor, sekarang sudah sebaliknya. Jadi neraca perdagangan kita defisit. Karena nekon kita atau transaksi berjalan kita juga defisit. Kemudian jadi neraca pembayaran kita secara umumnya juga sudah mengalami defisit sehingga akan terjadi cadangan devisa akan cenderung menurun, utang cenderung meningkat terus menerus, baik utang swasta maupun utang di dalam negeri. Jadi memang kalau mereka itu pada ngomong dari mau presiden kayak mau menterinya ngomong ekonomi kita membaik hebat segala macam, memang maaf ngomong nggak tahu diri atau nggak ngerti gitu loh mereka itu bahwa ini sedang negeri ini sedang ancur-ancuran gitu loh. Itu dasar ekonomi. Jadi kalau rakyat tidak puas ya itulah memang opini yang nyata. Jadi jangan diputar balik, ini opini nyata, opini pendapat publik kalau 80% mengatakan tidak puas. Kalau tadinya yang mengerti kan mungkin orang-orang macam saya yang ekonom-ekonom kan. Sekarang sudah sampai di papan bawah dirasakan. Jadi jangan seperti selama ini diputar balik seperti propaganda saja. Sepertinya mereka merasa dirinya sukses, ekonomi maju, hebat, pertumbuhan ini, itu segala macam. Itu kan benar-benar propaganda yang luar biasa jahatnya itu. Penipuan, terus terang aja. Ya, akhirnya juga yang bau busuk, ya lama-lama terkuak juga. Akhirnya sekarang sudah menjadi pendapat dari publik. Publik akhirnya tahu juga tidak bisa terus-menerus ditipu. Dalam bidang penegakan hukum, terutama menyangkut korupsi, yang ketangkap sama yang tidak ketangkap, kan lebih banyak yang tidak ketangkap. Aparat penegak hukumnya juga kacau. Aparat penegak hukumnya masih banyak yang bermental preman, bermental pemeras. Jadi kasihan yang baik-baik, ada yang bermental baik itu, yang bermental baik penegak hukumnya itu seperti terasing dan terdesak. Itu yang saya amati. Gitu. Jadi terus-menerus di mana-mana kita akan berhadapan dengan pejabat yang ketangkap korupsi. Dan maaf ngomong, setiap ada korupsi yang besar-besar itu tidak pernah lepas dari bau-bau istana ataupun Cikeas. Memang tidak mudah membuktikan, tapi nanti akan lama-lama terbukti juga seperti cerita ekonomi tadi. Kamu dibantah sukses, kami hebat rakyat, tidak ngerti lama-lama rakyat 80%. Sekarang rakyat sudah mulai ngerti. Ada saja itu nanti cepat atau lambat soal waktu. Kalau berhadapan dengan penguasa, itu memang nggak gampang. Mereka kan bisa menutup berbagai macam, tapi pada waktunya jebol juga. Ini kan orang sudah tahu, kalau udah bicara ini mesti nyangkut petinggi-petinggi negeri. Kaitannya terutama pada orang-orang yang berkuasa. Mereka Karena namanya penguasa kan gak gampang. Jadi korupsi kita juga memang sudah luar biasa. Dan korbannya itu rakyat dan negeri kita secara keseluruhan. Ya gak banyak yang bisa kita lakukan kecuali mudah-mudahan rezim yang sangat korup, yang tidak adil, ya, yang banyak berbohong, mudah-mudahan cepat berakhir itu aja. Bilang ini kan tinggal kurang dari setahun lagi berakhir rezim. Ganti rezim yang benar lah, yang memang patut memperbaiki nasib rakyat. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.